Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa syahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayuhaladzina amanu attaqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhannasu attaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahidah. Wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa akhir hadiyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Al-Imam Tirmidzi rahimahullahu taala meriwayatkan satu hadis, ada seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, man najah, man najatu, bertanya wahai Rasulullah, apa itu keselamatan, apa itu an-najah, an-najah ini keselamatan, bagaimana ikhwan rahimana rahimakumullah kita bisa selamat, amalan apa saja yang bisa menjadi sebab kita selamat. Sahabat yang mulia radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang masalah an-najah, jalan amalan yang bisa menyelamatkan kita. Ikhwan rahimana rahimakumullah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amlik alaika lisanak, waliyasa'aka baituk, wabki ala khati'atik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-najah, untuk mendapatkan keselamatan itu di antara amalannya adalah amlik alaika lisanak. Iya, tahanlah, jagalah olehmu lisanmu. Hifdzul lisan, menjaga lisan. Wal yasa'ka baituk, dan hendaknya rumahmu itu terasa nyaman, luas bagimu. Wabki ala khati'atik, dan menangislah, tangisilah, sesalilah atas dosa-dosa kesalahan yang kamu lakukan. Ya, hadis Ikhwan rahimahullah rahimahumullah disahihkan, dikuatkan Syalban rahimahullah dalam beberapa kitab beliau rahimahullah ta'ala. Ini an-najah. Yang pertama kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau ingin selamat, iya, kita berusaha untuk menjaga lisan-lisan kita. Lisan ikhwan rahiman rahimakumullah, itu memiliki bahaya banyak. Lisan ya bisa menggelincirkan seorang ke dalam ner jahannam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innal 'abda yatakallamu bi kalimatin la yatabayyanu fiha yahwi fi jahannam ab'ad bainal masjid wal maghrib." Atau kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang hamba yang mengucapkan satu kalimat, satu ucapan yang dia tadabayyun, tidak tabayyun. Tidak ya melakukan cek kebenaran tabayyun apa yang dia ucapkan. Apakah akan bermanfaat atau tidak? Apakah berbahaya atau tidak? Sehingga dengan ucapan yang tersebut, kata Rasulullah SAW, dia masuk ke neraka jahannam sejauh timur dan barat. Dalam lafaz lain dengan kalimat, la yulqi laha balan. Seorang mengucapkan satu ucapan, satu kalimat yang dia tidak memikirkan akibatnya. Iya, padahal kalimat yang diucapkan tersebut yang dia tidak pikirkan akibatnya yang menyebabkan dia tersungkur dalam api jahannam. Qul rahiman rahimakumullah. Di sana yang merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala, yang kalau kita bisa menjaganya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjanjikan surga. Dalam hadis yang lain kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man yadhman li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi adhmanahu jannah." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menjamin untukku bisa menjaga apa yang ada di antara dua lehernya, yakni lisan. Dua tulang, yakni maksudnya lisannya. Wa ma baina rijlaihi, yakni farjnya. Bisa menjaga lisan dari yang haram, bisa menjaga farj dari yang haram, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Azman lahu jannah." Aku jamin untuk dia surga. Kalau bisa menjaganya. Tapi ketika tidak bisa menjaga, ihwan rahiman rahimakumullah, memiliki bahaya yang banyak. Lisan memiliki afat. Di antara yang sering terjadi dan harus kita jauhi, ihwan rahiman rahimakumullah, iya, lisan bisa menjadi sebab rusaknya ukhuwah di antara kita. Ukhuwah yang sudah terjadi, ukhuwah yang merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, bisa rusak dengan sebab lisan. Kadang ikhwan rahiman rahimakumullah, dengan sebab istihza wasukhriyah, karena sebab terlontar dari mulut kita, ya, mengolok-olok, merendahkan teman kita. Padahal Allah menyatakan pada firman melarang kita, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa yakunu minhum. Surat apa? Surat apa? Surat apa itu? Surat apa? Santri? Coba deh. Al-Hujurat ya? Surat Al-Hujurat. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin. Jangan ya sebagian kaum menghinakan, merendahkan, melecehkan kaum yang lainnya. Bisa jadi yang dihina, dilecehkan itu lebih baik daripada menghina. Qul rahimana rahimakumullah. Kadang rusaknya ukhuwah dengan sebab lisan kita itu karena sebab ghibah. Ghibah yang kita lakukan. Kita gunjingkan saudara kita. Kita menyebutkan tentang saudara kita yang sesuatu yang tidak dia senangi. Nah, yang kata Rasulullah SAW, ghibah adalah zikruka akhaka bima yakrah. Yang tadinya sedang pertemanan bagus-bagusnya, persahabatan sedang erat-eratnya, ternyata teman kita mendengar kita menggibahinya, kita menggunjingkannya, kita menceritakan dia tentang sesuatu yang tidak dia ridhoi. Mulailah ada percikan, percikan yang merusak ukhuwah. Mayuhan rahiman rahimakumullah. Jaga lisan kita. Lebih dari itu, di antara afatul lisan, ikhwan rahiman rahimakumullah, adalah namimah. Dari melecehkan, merendahkan, kemudian menggunjingkan, kemudian namimah, mengadu domba. Menukil ucapan pulan ke pulan. Malah punya peran untuk mengadu domba dua pihak. Ini apa sebabnya? Lisan. Dinukil oleh Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala. Ucapan seorang dalam Mukhtasar Mihril Qasidin, yubsidu an-namam, tukang adu domba itu bisa melakukan kerusakan fi sa'atin, dalam sesaat, mala yubsidu sahir fi sana, yang tidak bisa dilakukan tukang sihir selama setahun. Kerusakan bisa. Bisa berbuat merusak hubungan satu kabilah, satu kaum. Bahkan mungkin satu negeri. Karena sebab lisannya. Yang tidak bisa dilakukan oleh seorang tukang sihir selama setahun. Khawan rahiman rahimakumullah. Lisan. Maka Nabi kita Muhammad SAW menyatakan, jalan keselamatan yang pertama adalah amsik alaika lisana. Jaga lisan kita. Jaga lisan kita agar selamat dari dosa-dosa. Pertanyaan ikhwan rahiman rahimakumullah. Bagaimana upaya kita, usaha kita untuk bisa menjaga lisan? Agar selamat diri kita, selamat orang lain, terjaga ukhuwah. Yang pertama ikhwan rahiman rahimakumullah, yang tadi saya singgung, untuk bisa menjaga lisan itu ingat bahaya lisan. Pelajari dan ingat. Alangkah banyaknya afatul lisan. Kerusakan-kerusakan yang dilakukan oleh lisan. Yang sebagiannya dosa besar. Tadi contohnya namimah. Yang kedua, ikhwan rahiman rahimakumullah, untuk bisa menjaga lisan itu juga mengingat-ingat keutamaan menjaga lisan. Yang tadi contoh saya sebutkan, di antara keutamaan adalah apa? Sebab masuk surga. Di antara usaha kita menjaga lisan kita, ikhwan rahiman rahimakumullah, adalah at-tafakkur. Berpikir dulu. Menimbang-nimbang dulu sebelum kita mengucapkan satu kalimat. Ditimbang. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya berkata yang baik atau diam. Imam Nawawi rahimahullah dalam Riyadhus Shalihin menyebutkan maksudnya bimbingan beliau sebelum bicara itu ditimbang-timbang. Mana? Kalau ternyata maslahatnya lebih besar, silahkan ucapkan. Kalau ternyata ditimbang-timbang mudaratnya mafsadah lebih jelek, lebih banyak, jangan ucapkan. Kalau sama, ada masalah mafsadah, bagusnya juga jangan diucapkan. Jangan ucapkan kecuali benar-benar ada maslahatnya. Lebih banyak ikhwan rahimah rahimahumullah. Bagaimana di antara usaha kita menjaga lisan ikhwan rahimah rahimahumullah? Di antaranya adalah untuk terus ya kita membasahi lisan ini dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga terkurangi waktu untuk mengucapkan ucapan-ucapan yang haram. Seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Rasulullah. Minta ya Rasulullah, inna syara'i al-Islam qad qasat 'alayya. Syarat Islam telah banyak. Syarat Islam telah banyak atasku. Minta satu amalan diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang belum bisa terus mengamalkan. Terus mengamalkannya. Ya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yazalu lisanuka rabban an dzikrillah. Satu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, satu amalan yang bisa terus kita lakukan. Iya. Adalah terus menerus lisanmu itu basah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga terkurangi waktu untuk mengucapkan ucapan yang haram. Terkurangi ucapan-ucapan yang tidak baik dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata Aisyah radhiyallahu an, iya, kana yadhkurullah ala kulli ahyani. Beliau senantiasa berzikir kepada Allah dalam seluruh waktunya sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Man najah, apa itu jalan keselamatan? Apa itu amalan yang bisa menyelamatkan kita? Iya, kata beliau sallallahu alaihi wasallam adalah amsik 'alaika lisanak. Tahan. Tahan lisanmu. Jaga lisanmu. Ikhwan rahiman rahimakumullah. Di antara saya ingatkan, yang sering diingatkan guru-guru kita. Juga di antara bentuk menahan lisan adalah diingat. Diingat li kulli maqamin maqam. Iya. Semua tempat itu punya bobot kapasitas tersendiri dalam kita berbicara. Laisa kullu ma ya'lam yukhbar an. Tidak semua yang kita tahu itu mesti kita sampaikan, kita beritakan. Sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, siapa namanya? Abdullah bin Sahar. Nah, kalau Abu Bakar siapa namanya? Abu Bakar Siddiq namanya siapa? Enggak tahu ya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Iya. Beliau menyatakan tidak ada yang paling banyak hadisnya dari beliau kecuali siapa? Abu Hurairah itu adalah kata Imam Adz-Dzahabi rahimahullah adalah khuffaz. Iya. Dzarwatul khuffaz. Puncaknya para penghafal itu Abu Hurairah, paling banyak meriwayatkan hadis, menghafal hadis. Cuma kata beliau tidak ada yang lebih banyak dari beliau hadisnya kecuali seorang sahabat yang mulia siapa? Abdullah bin Amr bin Al-As. Kenapa? Karena beliau nulis. Nulis ini. Kalau Abu Hurairah di antara sebabnya beliau bisa hafalannya banyak, itu dapat doa dari Rasul. Ya, beliau pernah ngadu kepada Rasulullah, iya, sering dengar lupa, akhirnya dapat doa Rasulullah SAW. Hafalannya terbanyak. Yang paling banyak memberikan hadis dari Rasulullah SAW. Adapun Abdul bin Amr bin Al-As, itu nulis. Ini pentingnya menulis. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, kata beliau, hafidh min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi'ain. Aku hafal dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dua wadah ilmu. Dua wadah ilmunya, dua. Kata beliau, amma ahaduhuma, adapun yang pertama, wadah yang pertama, faqad basastuh. Iya, aku telah menyebarkannya, menyampaikannya. Wa ammal akhar, adapun yang lain, satu wadah lagi ini, law basastuh, kalau aku sampaikan, laku tiga hadal hulkum, akan dipenggal leher ini. Jadi tidak sampaikan dulu. Walaupun hadis Rasulullah SAW. Lihat, tidak semua perkara itu harus disampaikan. Lihat mafsadah dan mafsadahnya. Masalah dan mafsadahnya. Likulli maqamin maqam. Apalagi ikhwan rahiman rahimakumullah, sesuatu yang belum jelas. Iya, beritanya belum jelas, kebenarannya belum jelas, ketika disampaikan juga belum tentu jelas maslahatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, kafa bil mari isman an yuhaddisa bi kulli ma sami'a. Cukup sebagai dosa atas seseorang, iya, dia sampaikan semua yang didengar. Dengar A, sampaikan. Dengar B, sampaikan. Dengar C, tanpa tabayyun, tanpa menjadi kejelasan. Ini karena tidak menjaga lisan. Sayyidina rahimah rahimahumullah. Di antara bentuk hifdzu lisan adalah timbang-timbang masalah dalam sadah ketika kita mau bicara. Agar kita terjatuh. Tidak terjatuh dalam dosa dan tidak menimbulkan kerusakan di kalangan muslim. Ini yang pertama. Menajah, apa itu keselamatan? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah amlik 'alaika lisanak. Tahan olehmu lisanmu. Yang kedua, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wal yasa'ka baituk. Ya, hendaknya engkau merasa luas dengan rumahmu. Rumahmu terasa luas untukmu. Sehingga nyaman di rumah, betah di rumah, lebih mengutamakan di rumah. Ikhwan rahiman rahimakumullah. Al-Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Asy Muhammad Nasrud Al-Albani rahimahullahu ta'ala menyebutkan. Ini, kata beliau, lafaz ini. Wal yasa'ka baituk. Ini khusus terjadi dilakukan ketika masa-masa fitnah. Ketika banyak terjadi fitnah-fitnah, maka hendaknya engkau sibukkan beribadah di rumah. Jangan terlarut dalam fitnah. Kenapa kata beliau rahimahullah ta'ala? Kan hukum asalnya kita sebagai seorang muslim itu disyaratkan untuk berbaur, bergaul, untuk berdakwah. Yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu al-mu'minu alladhi yukhalitun nas wa yasbiru ala adahum khairun minal muslim alladhi la yukhalitun nas wa la yasbiru ala adahum. Seorang muslim yang dia berbaur dengan masyarakatnya dan dia sabar dalam menghadapi gangguan-gangguan mereka. Nasihatin mereka, dakwahi mereka, ngajak mereka, amar ma'ruf nahi munkar. Tentunya banyak ujian dalam dakwah, banyak ujian dalam memberikan nasihat, tapi sabar. Ini kata Rasulullah SAW lebih afdal, lebih baik daripada seorang mukmin yang tidak sabar. Tidak mau gaul, tidak mau berbaur karena enggak sabar dalam menghadapi ujian masyarakat. Artinya, kalau dalam kondisi-kondisi aman, tidak ada fitnah, banyak yang afdal kita berbaur, berdakwah, mendakwahi muslimin. Tapi di saat-saat banyak fitnah, ini yang berlaku. Ya, wal yasa'ka baituk. Hendaknya kamu, perbanyak beribadah di rumah. Luaskan rumahmu. Bagi dirimu untuk banyak beribadah di rumah. Untuk menyelamatkan agama dari fitnah-fitnah. Pertanyaannya, ikhwan rahimana rahimakumullah. Bagaimana kita bisa merasa nyaman di rumah? Bagaimana kita bisa merasa tenteram beribadah di rumah? Bagaimana kita bisa merasa luas, lapang ketika berada di rumah? Sebagian orang justru sumpek di rumah. Ya, disebutkan ikhwan rahimah rahimahumullah di antara usaha kita untuk merasa nyaman di rumah, tenteram di rumah, merasa lapang ibadah di rumah. Yang pertama tentunya yang awal adalah ikhtiar az-zawjah shalihah. Cari pilih istri yang shalihah. Yang di rumah bisa menenteramkan suami, yang ketika dilihat menyenangkan suami, yang banyak membantu suami untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, untuk mendapatkan rasa nyaman, tenteram, merasa nyaman, luas, tenang ibadah di rumah adalah tegakkan tarbiyah as-sahihah di rumah-rumah kita. Amalkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Tegakkan. Kata para ulama kita, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, qu anfusakum wa ahlikum nar, yani alimuhum, ajari ilmu mereka. Adibuhum, ajari anak-anak kita, istri kita adab-adab yang baik. Sehingga di rumah penuh dengan ketaatan, di rumah penuh dengan kebaikan. Anak-anak mereka mu'addabun, isi-isi memiliki adab yang baik. Seketika di rumah, tenteram, tenang, nyaman. Karena rumah benar-benar istri kita, istri yang salihah. Anak-anak kita, anak-anak yang salih. Istri kita, adabnya baik. Akhlaknya bagus. Anak-anak kita demikian. Sehingga merasa nyaman, tenang dalam beribadah di rumah. Hiwan rahimah rahimahumullah. Yang ketiga, makmurkan ibadah rumah kita dengan ibadah kepada Allah. Makmurkan rumah kita dengan ibadah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak baca Quran di rumah. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antaranya tentang keutamaan baca surat Al-Baqarah. Syaitan tuh lari dari rumah yang dibaca surat Al-Baqarah. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu salatil mar'i fi baitil maktubah. Salat yang paling afdal bagi seorang itu di rumahnya, kecuali salat yang wajib, berjamaah di masjid. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taj'alu buyutakum kubura. Jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Jangan jadikan rumah seperti kuburan, tidak pernah ada salat sunnah di situ, tidak pernah ada baca Quran di situ seperti kuburan. Makmurkan dengan ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga mendapatkan rumah yang nyaman, tenteram, tenang ketika kita berada di rumah. Yang keempat, ikhwan rahiman rahimakumullah, berupaya sebisa mungkin menyingkirkan, menjauhkan kemaksiatan-kemaksiatan di rumah kita. Gambar-gambar, jangan sampai karena banyak gambar-gambar makhluk bernyawa kemudian malaikat tidak masuk ke rumah kita. Khana rahiman rahimakumullah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wabki ala khati'atik. Menangislah atas kesalahan yang kamu lakukan. Kita semua ikhwan rahiman rahimakumullah banyak berbuat salah. Kita semua sebagai bani Adam, yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, semua bani Adam itu sering berbuat salah. Maka banyak-banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, menyesali, menangisi perbuatan dosa kita. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keutamaan seorang yang bisa menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya dalam hadis yang masyhur, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan tentang 7 golongan. Ingat ya, 7 golongan yang akan mendapatkan naungan di hari kiamat nanti. Ingat ya. 7 golongan. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yudzilluhumullah, Allah akan berikan mereka naungan Yawma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan khusus. Salah satunya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wa rajulun zakarallah khalian, seorang yang ingat Allah, berzikir kepada Allah dalam keadaan sedang bersendirian, fafadhat aynah, sehingga air matanya berlinang, menangis. Iya, dia muhasabah, introspeksi diri, mengakui kesalahan-kesalahannya, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga menangis. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ainani la tamassuhun nar. Dua mata yang tidak akan terkena, tidak akan tersentuh api neraka. Dua mata yang tidak akan tersentuh api neraka. Yang pertama adalah ainun bakat min khasyatillah. Yang pertama adalah mata yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mata yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ainun batat tahrusu fi sabilillah. Yang kedua adalah mata yang melek karena dia berjaga di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ketiga. Nah, man najah. Apa itu selamat? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjaga lisan. Merasa lapang, nyaman di rumah ketika beribadah kepada Allah di saat-saat fitnah. Dan yang ketiga adalah menangisi kesalahan yang kita lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.